ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره أن يخرج روشنًا. Bagi seorang yang beragama Islam, dia diperbolehkan untuk membuat roshan. Roshan ialah jendela yang ada di atap rumah. Jadi jendela yang ada di atap rumah dan jendela itu menjorok ke arah jalan ya, ke arah jalan. Wa yusamma aidan bil janah. Wa huwa ihraju khusabin ala jidarin fi hawa'i tariq nafidin. Wa yusamma aidan bisyari'. Rausan ini juga terkadang diistilahkan dengan janah, yaitu mengeluarkan kayu yang ada di tembok dan kayu itu berada di atas jalan umum. Jalan umum ini kadang juga diistilahkan dengan syariah. Jadi ini membahas tentang rumah yang bersampingan atau yang berdekatan dengan jalan umum, jalan yang dimiliki oleh semua orang, bukan halaman pribadi, tapi halaman rumahnya adalah jalan umum. Bihaitsu la yatadarrarul maru bihi ay rausan bal yurfa'u bihaitsu yamurru tahtahul maru tawilu muntasiban. Jadi kebolehan ini, kebolehan mengeluarkan kayu untuk dijadikan jendela di atap rumah, pada atap rumah ini disyaratkan sekiranya kayu itu tidak mengganggu orang yang berjalan di bawahnya. Jadi kayu atau jendela ini terletak di atas jalan umum, jalan raya atau jalan umum, dan ini boleh dilakukan, boleh membuat jendela di atap rumah asalkan jendela itu tidak mengganggu orang yang berjalan di bawahnya. Artinya orang yang berjalan di bawahnya ini masih bisa melewati jalan itu dengan biasa tanpa ada gangguan. Jadi rausan atau jendela ini harus ditinggikan sekiranya orang di bawahnya yang berdiri tegak dia bisa berjalan dengan seperti biasanya. Wa tabaral mawardiyu ayakuna ala ra'sihil humulatul ghalibah. Dan salah satu ulama yang bernama Mawardi, beliau tidak hanya mengharuskan tingginya sejarak orang yang berdiri, tetapi beliau mensyaratkan rausan atau jendela itu harus bisa lebih tinggi, harus ditinggikan seukuran seorang yang naik unta, dan di atas unta itu terdapat humulah, terdapat muatan atau beban. Jadi tidak cukup bagi Mawardi, tidak cukup jalan yang ada di bawah rausan itu bisa dilewati oleh seseorang yang berdiri, tetapi jalan yang ada di bawahnya harus cukup untuk dilewati unta yang di atasnya terdapat muatan. Jadi lebih tinggi ya, standaritas dari Mawardi lebih tinggi. Wa in kana tariqun nafidu mamarra fursanin wa qawafil falyarfa'ir rausan bihaitsu yamurru tahtahul mahmilu 'alal ba'ir ma ahsabil madzillatil ka'inah fawqal mahmil. Biasanya dibaca mahmil ya, tapi ini diharokati muhammal. Dan bila jalan yang berada di bawah rausan adalah merupakan jalur dari orang-orang yang biasa mengendarai kuda atau jalur bagi unta, orang-orang yang bepergian yang menaiki unta dan di atas unta terdapat mahmil atau tandu yang diletakkan di atas punggung hewan atau biasa diistilahkan dengan sekedup atau tandu yang diletakkan di atas punggung hewan, maka harusnya rausan atau jendela itu ditinggikan kembali. Intinya hingga batas apa rausan ini harus ditinggikan tergantung siapa yang melewati jalur tersebut. Bila memang yang melewati jalur itu hanyalah orang yang berjalan kaki, maka standar dari tingginya orang harus bisa melalui jalan itu. Tetapi bila yang melewati jalur itu adalah orang-orang yang mengendarai kuda atau orang-orang yang bepergian, rombongan yang bepergian dengan menaiki unta, yang di dalam unta itu terdapat sekedup, maka harus ditinggikan lebih tinggi dari sekedup itu. Ma'asa bil mazillatil ka'ini ka'inati fauqal mahmil amma zimmi fayumna'u min isra'ir rausani wassabat wa injaza lahul mururu fit tariqin nafid. Kebolehan mengeluarkan atau membuat rausan hanya khusus diperbolehkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi kafir dhimmi atau kafir yang sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah Islam, pemerintah di negara Islam, dia diizinkan untuk tinggal di tempat itu, kafir dhimmi tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan rausan dan sabat. Sabat ialah jembatan yang berada di atas jalan, ya, jembatan yang ada di atas jalan. Jadi jembatan yang di antara dua rumah atau dua bangunan, yang jembatan itu berada di atas jalan raya, jalan umum atau jalan raya. Walaupun dhimmi, kafir dhimmi boleh melalui jalan tersebut. Jadi bukan berarti setiap orang yang boleh melalui jalan itu dia boleh mengeluarkan rausan, membuat rausan dan jembatan layang. Bukan seperti itu. Jadi dhimmi dia boleh melewati jalur itu, tetapi dia tidak boleh membuat rausan atau jendela yang di atap rumah tadi, dan juga tidak boleh membuat sabat atau jembatan layang. Wala yajuzu isra'u rausani fid darbil mustarak illa bi idni syuraka'i fid darbi. Hukum yang telah disebutkan tadi adalah hukum bagi rumah-rumah yang terletak di jalan raya. Jalan raya artinya jalan yang tidak memiliki batas atau tidak buntu, ya, tidak buntu. Jadi ada syari' yaitu jalan raya, ada juga istilah darab atau jalan buntu. Jadi jalan yang ada di depan rumah tetapi jalan itu buntu, itu namanya darab. Bagi seseorang yang rumahnya berada di jalan buntu, maka dia tidak boleh mengeluarkan rausan, dia tidak boleh membuat jendela yang ada di atap kecuali dia memiliki izin dari tetangga sekitar. Jadi tetangga sekitar ini harus mengizinkan pembuatan itu. Wal muratu bihim man nafada babu darihi minhum ila darbi. Walaisal muratu bihim man lasaqahu minhum jidaruhu bila nufudi babin ilaihi. Jadi orang-orang yang harus dimintai izin adalah hanya mereka yang rumahnya menghadap ke jalan raya. Jadi rumah yang pintunya menghadap ke jalan raya. Jadi setiap orang yang ada di tempat itu yang rumahnya menghadap ke jalan raya, mereka semua harus dimintai izin bila ada seseorang ingin membuat rausan atau membuat jendela yang ada di atap rumah. Walaisal muradu bihim man la soqadaru, sudah, ya. Wa kullun minas syuraka'i yastahiqul intifa'a min babi darihi ila ra'si darbi dunama yali akhirat darbi. Jadi aturannya, aturan memanfaatkan jalan itu, aturannya adalah setiap orang yang pintunya menghadap ke jalan raya, menghadap ke jalan, dia berhak memanfaatkan jalan itu dari rumahnya hingga ke awal jalan. Jadi jalan yang buntu ini ada istilah ra'su darbi, ada istilah akhiru darbi. Ra'su darbi ialah jalan yang menjadi sambungan dari jalan raya atau jalan umum. Sedangkan akhirud darbi adalah jalan buntu, ya, jalan terakhir, jalan buntu atau jalan terakhir. Jadi awal jalan dan akhir jalan. Awal jalan ialah jalan yang menyambung ke jalan raya, dan akhir jalan adalah jalan buntunya. Jadi setiap orang yang berada di situ, setiap seseorang yang memiliki rumah yang pintunya menghadap ke jalan buntu, maka dia berhak memanfaatkan jalan itu mulai dari depan rumahnya hingga ke awal jalan. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mustaraki wa la yajuzu ta'khiruhu ayil babi illa bi idzni syuraka. Dan ada lagi satu hukum yang dibahas, yaitu tentang memindahkan pintu. Ini juga ada aturan di dalam fikih. Bagi rumah yang pintunya menghadap ke jalan buntu, maka dia boleh memindahkan pintunya lebih depan, artinya lebih mendekati awal jalan, lebih mendekati jalan awal atau awal jalan. Tetapi dia tidak boleh memindah pintunya lebih mendekati ke akhir jalan. Jadi akhir jalan tidak boleh, kalau mendekatkan ke awal jalan boleh. Ketidakbolehan memindah pintunya lebih dekat dengan akhir jalan ini bila memang tidak ada izin dari tetangga-tetangganya, tidak ada izin dari tetangga-tetangga yang rumahnya memiliki pintu yang menghadap ke jalan buntu. Artinya hukumnya seperti tadi, boleh dilakukan bila memang semua tetangga yang pintunya menghadap ke jalan mengizinkan. Fahaitu mana'uhu lam yajuz ta'khiruhu wa haitsu muni'a min at-ta'khiri fa salaha syuraka ad-darbi bimarin shoha. Dan mengapa hukum ini disertakan di bab suluh atau di bab perdamaian? Karena bagi seseorang yang tidak mengizinkan, bagi seseorang yang tidak mengizinkan perpindahan pintu ke tempat yang lebih dekat dengan akhir jalan, orang yang tidak memperbolehkan itu boleh diakati suluh. Artinya yang meminta izin boleh berdamai dengan orang yang tidak memberikan izin dengan membayar sesuatu. Jadi tetangga yang tidak mengizinkan, dia diajak damai dengan cara membayar sesuatu. Jadi saya mau mengizini ini bila kamu membayar saya sekian. Dan kesepakatan itu dilakukan dengan menggunakan kata suluh, menggunakan sigah suluh, maka suluh atau perdamaian itu sah dilakukan.